Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aitu ta'allum wa ta'lim tadhakkur tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasalah tamassu bi kitabillah sunnati rasulih hudwa ila al huda wa dalala ala al khair ibtiha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Qala al musannif al habi Abdullah bin Abi al Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ila qawlihi wa iyyaka wal mudahanata fa innaha minal jara'im, dan hati-hati kamu melakukan mudahanah, maka sesungguhnya mudahana tersebut termasuk daripada kejahatan dan kejelekan. Wahiya an yakuna alhamilu laka ala sukuti alkhaufa, dan mudahana itu yang menyebabkan kamu diam daripada kemungkaran karena kamu takut. Min fawati malin, kehilangan harta. Au jahin, kehilangan kedudukan. Au naf'in, atau kehilangan manfaat. Yakunu min kibalil mubasir lil munkar, yang datangnya dari seseorang yang melakukan kemungkaran. Atau ghairihi minal fasaqah, atau yang lainnya daripada orang-orang yang fasik. Meneruskan pada pelajaran sebelumnya, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana sebelumnya sudah disebutkan oleh beliau bahwasanya termasuk kewajiban bagi seseorang ketika melihat kemungkaran untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sebelumnya juga disebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jika seseorang marah kalau dia dizalimi oleh orang lain, jika seseorang akan tersinggung jika dia ada direndahkan oleh orang lain, maka seharusnya dia akan lebih marah lagi kalau yang didolimi itu adalah kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dirusak adalah kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau dia tidak seperti itu, berarti menunjukkan dirinya itu lebih mulia daripada kehormatan Allah. Hartanya lebih mulia daripada kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal dia mampu melakukannya, tapi dia khawatir, tapi dia takutnya ya, karena kehilangan hartanya, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan manfaat yang dia dapatkan dari orang lain. Tapi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini yang perlu diketahui, pertama, sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar ini harus syaratnya dia benar-benar mengetahui bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang lain itu adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang jelas-jelas haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkar ini lebih umum daripada maksiat. Karena makna daripada mungkar Arti daripada mungkar itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Sesuatu yang tidak dihalalkan untuk terjadi di dalam agama. Bisa jadi itu adalah maksiat. Kita melihat seseorang melakukan kemaksiatan dengan minum khamr, pacaran, itu adalah kemaksiatan. Dan itu juga adalah kemungkaran. Tapi kalau misalnya kita melihat yang minum khamr ini adalah orang yang belum baligh. Masih kecil, belum baligh. Tapi sudah berani minum khamr. Masih kecil, tapi sudah pacaran. Karena masih kecil, itu belum dianggap sebagai maksiat. Karena masih kecil, belum dianggap sebagai maksiat. Karena maksiat itu sesuatu yang diharamkan. Sedangkan arnak yang belum baligh itu marfu'ul qalam. Lepas daripada hukum Allah. Lepas daripada hukum haram. Lepas daripada hukum yang wajib. Tapi bukan berarti ketika kita melihat anak kecil sedang pacaran misalnya dengan anak yang lain, bukan berarti kita diam. Bukan berarti apalagi kita malah menyuruh, ah, sudah teruskan, umpung kecil, nanti kalau kamu sudah besar tidak boleh lagi loh. Sudah teruskan aja. Nah, tentunya tidak. Artinya kewajiban kita untuk menghilangkan apa yang kita lihat daripada kemungkaran tersebut. Sebagaimana kita katakan, itu adalah mungkar, tapi itu bukan maksiat. Tapi itu mungkar, kenapa? Itu tidak boleh terjadi di dalam agama. Walaupun itu dilakukan oleh anak kecil sehingga tidak dianggap sebagai kemaksiatan, tapi tetap harus kita nasihati, harus kita cegah anak kecil tersebut untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dewasa. Jadi bukan berarti kita membiarkan. Ya, itu contoh bagaimana itu adalah kemungkaran tapi bukan kemaksiatan. Contoh yang lain selain anak kecil adalah orang gila. Orang gila juga sama dengan anak kecil, marfu'ul qalam. Orang gila ini terlepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak punya akal. Tapi kita ketika melihat orang gila, misalnya berzina, atau kita melihat orang gila kadang-kadang mengejar-ngejar perempuan, mau mencium perempuan, mau melakukan zina dengan perempuan, jangan kita mengatakan biarkan, dia kan gila juga, dia kan sudah tidak sadar juga, tidak dosa dia kok, biarkan aja dia lakukan zina. Tidak, tidak boleh kita membiarkan. Harus kita mencegah orang gila tersebut daripada perbuatan maksiat, walaupun bagi dia bukan maksiat, tapi itu adalah kemungkaran. Dan kita diwajibkan untuk menghilangkan kemungkaran, bukan kemaksiatan, tapi lebih umum lagi daripada kemaksiatan, tapi kemungkaran. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dan kedua juga kemungkaran yang kita wajib untuk kita mencegahnya, untuk kita menasihati orang yang melakukannya, itu kemungkaran yang tidak ada khilaf di antara ulama. Dan kita tahu bahasanya orang yang melakukan kemungkaran ini adalah orang yang di mazhabnya dia itu berdosa melakukan kemungkaran tersebut. Tidak boleh melakukan sesuatu tersebut. Jadi kadang-kadang satu mazhab dengan mazhab yang lain itu berbeda hukumnya. Mazhab Imam Syafi'i, yang kita semuanya di Indonesia rata-rata kita semuanya bermazhab dengan Imam Syafi'i. Tapi di situ ada mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i. Ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab juga Maliki. Yang mereka bisa jadi ada perbedaan hukum di antara mereka. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Jadi beda. Ya, contoh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kita boleh makan biawak. Ya. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, hukumnya haram makan biawak. Nah, berbeda pendapat di sini. Berarti kalau misalnya kita lihat orang sedang makan biawak dan kita tidak tahu mazhabnya orang itu, bisa jadi mazhabnya itu orang mazhab Hanafi yang membolehkan untuk makan biawak. berarti kita tidak wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau dalam arti kalau misalnya kita sebagai Imam Syafi'i yang mazhabnya kita Imam Syafi'i, kita makan biawak, tidak boleh orang lain yang mazhabnya Imam Abu Hanifah mengingkari kita. Oh, jangan boleh. Tidak boleh makan itu biawak. Haram. Ya, itu kan menurut dia haram. Tapi menurut kita mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya boleh. Sama juga makan daging kuda. Daging kuda dalam mazhab Imam Syafi'i halal untuk dimakan. Tapi dalam mazhab Imam Malik tidak boleh dimakan. Jadi orang yang mazhabnya Imam Malik tidak boleh mengingkari Imam Syafi'i kalau misalnya dia itu makan daging kuda. Kenapa? Karena halal bagi dia. Ya, begitu juga sembelihan yang tanpa diucapkan dengan ucapan bismillah ketika menyembelih. Menyembelih tidak pakai baca bismillah. Itu mazhab Imam Syafi'i, sembelihannya dihukumi sah. Dan itu berbeda dengan mazhab yang tiga selain Imam Syafi'i. Jadi selain Imam Syafi'i, tiga mazhab semuanya, kalau menyembelih tanpa membaca bismillah, itu bangkai jadinya. Haram dimakan. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak harus membaca bismillah, itu tidak harus. Cuma hukumnya sunnah. Itu aja. Tapi tidak wajib. Artinya kalau kita mazhab Imam Syafi'i menyembelih tanpa membaca bismillah, halal. Tapi mazhab selain Imam Syafi'i, tiga mazhab semuanya itu bangke, haram kita makan. Artinya apa? Mereka tidak boleh ingkar kepada kita karena di dalam mazhab kita itu sesuatu yang dihalalkan. Walaupun menurut mereka itu sesuatu yang diharamkan. Nah, jadi begitu juga sebaliknya. Ya, kalau kita melihat yang bermazhab dengan mazhab lain selain mazhab Imam Syafi'i, yang mungkin menurut kita itu adalah haram, tapi belum tentu itu haram menurut mazhabnya dia. Ya, belum tentu haram. Sholat perempuan kalau mazhab Imam Syafi'i, terlihat aja satu helai rambut terlihat sedikit daripada kakinya, itu gak sah sholatnya, harus diulang. Walaupun sedikit. Tapi mazhab Imam Malik boleh. Wanita sholat terlihat kakinya boleh. Sah sholatnya. Bahkan wanita sholat terlihat rambutnya. Terlihat juga lehernya sekalipun. Itu sah menurut mazhabnya Imam Malik. Artinya kalau kita melihat orang lain yang bermazhab dengan mazhab Imam Malik, sholat seperti itu. Terlihat lehernya, terlihat kakinya, terlihat lengannya, tangannya. Itu sah menurut mazhab. Tidak boleh kita ingkar. Tidak boleh kita tegur. Karena menurut mazhabnya dia sudah sesuai. Nah, artinya kalau kita di tempat. Di tempat yang mana di situ berbeda-beda mazhab. Ada yang mazhabnya Imam Syafi'i. Ada yang mazhabnya Imam Maliki, Hambali. Seperti di Saudi Arabia itu. Ya, banyak di Saudi Arabia. Yang datang dari segala penjuru dunia. Mereka melakukan umrah, ziarah ke Madinah, baik dari ya, negeri Asia, ataupun bahkan dari Eropa, dari Afrika. Yang tentunya mereka semuanya berbeda-beda mazhab. Jadi kadang-kadang kita lihat sholat mereka itu berbeda dengan sholat kita. Nah, jangan kita tegur. Karena apa? Karena kita tidak tahu itu mazhabnya. Mazhab Hambali atau Maliki atau Syafi'i, kita tidak tahu. Bisa jadi mereka mazhabnya berbeda dengan mazhab kita. Dan mazhab mereka kalau berbeda, bisa jadi cara sholatnya juga berbeda. Kadang-kadang kalau di Saudi, ya, kalau tahiyat itu sesingkali kita melihat mengangkat jari telunjuk ketika asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Imam Syafi'i hanya sunnahnya mengangkat, kemudian setelah itu diangkat terus, dibiarkan terus, diam sampai salam. Tapi mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal disunnahkan untuk digerakkan. Gerak-gerakan begini. Ya, ada yang menggerak-gerakkan begini ya. Duk-duk-duk. Ini kalau mazhab Imam Syafi'i melihat ini kan aneh. Ini ngapain digerak-gerakkan? Ini main-main apa gimana? Ya, itu mazhabnya, mazhab mereka mazhab berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mereka, mazhab mereka itu sunnah. Tapi mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya malah makruh. menggerak-gerakkan jari makruh. Tidak batal memang. Kenapa? Karena jari. Yang digerakkan jari. Kalau hanya jari yang digerakkan tidak batal. Jangan sampai tangan yang digerakkan. Makanya kalau menggaruk-garuk di waktu sholat, kalau hanya menggaruk-gerak dengan jari aja, tidak batal. Jari aja garuk. Tapi jangan begini. Ini sudah tangan. Itu batal kalau sudah bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita diharam, jangan menegur. Tapi kalau kita melihat, ternyata dia itu mazhabnya Imam Syafi'i dan kita tahu dan melakukan hal itu, kita tegur. Nanti mazhab Imam Syafi'i. Itu makro dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Bahwasanya menegur seseorang yang melakukan makruh itu hukumnya sunnah. Walaupun tidak wajib. Sebagaimana mengingatkan seseorang untuk mengamalkan sunnah itu juga hukumnya sunnah. Walaupun tidak wajib. Nah, jadi kadang-kadang ada masalah-masalah tertentu yang di situ ada perbedaan pendapat di antara mazhab. Maka kita tidak wajib untuk mengingkari orang lain kalau kita tidak tahu mazhabnya. Ya. Dan ketiga juga, termasuk ketiga syarat kita amar ma'ruf nahi mungkar ini, kita melihat kemungkaran di depan mata kita. Itu wajib. Kita melihat orang mabuk, orang pacaran, kita melihat orang judi, ya. Kita melihat orang mengadu domba, hewan, ayam, kadang diadu. Itu semuanya kemungkaran yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri, jangan kita mencari tahu. Jangan kita menyelidiki. Sudah, kita bukan kewajibannya untuk menyelidiki di dalam rumah orang. Apa yang mereka lakukan di dalam rumah mereka? Kita ngintip-ngintip. Kita ya, ngupil-ngupil. Yang artinya kita mendengarkan mungkin jangan-jangan di situ ada suara orang yang berbuat zina. Atau suara orang yang ya, melakukan atau bermain dengan alat musik yang diharamkan. Itu enggak. Itu diharamkan. Enggak boleh kita melakukan seperti itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ditegur oleh Allah. Diingatkan oleh ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berjalan di malam hari di tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di saat berjalan di situ Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada kecurigaan yang terjadi di dalam rumah yang dilewati oleh beliau. Hanya Sayyidina Umar bin Khattab curiga ini ada kemaksiatan di dalam rumah itu. Sayyidina Umar bin Khattab meloncat pagar, menaiki pagar, dan kemudian masuk lewat jendela. Dan kemudian benar apa yang dicurigai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata di situ sekelompok orang sedang mabuk-mabukan minum khamr. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab marah di saat itu. Murka kepada mereka. Tegas, siapa yang berani kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Tidak ada yang berani. Tapi di saat Sayyidina Umar bin Khattab marah, mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, tunggu dulu. Memang kami semuanya salah. Kami sedang mabuk minum khamar. Tapi ketahuilah wahai Amirul Mukminin, kalau kami ini salah hanya satu. Tapi engkau salahnya 3. Kok bisa engkau salahnya 3? Dari mana salahnya aku? Pertama, kamu masuk rumah bukan melalui pintu, tapi naik pagar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqtul buyuta min abwabiha. Kalau kamu datang ke rumah orang itu, datanglah melalui pintunya. Jangan datang lewat naik jendela. Jangan datang naik pagar, itu mencuri namanya. Ya, datang masuk ke rumah seseorang itu lewat pintunya. Ya, kemudian salah yang lain adalah kamu ya Amirul Mukminin masuk rumah orang tanpa izin. Selain tanpa izin, tanpa salam lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Fala tadkhulu buyutan hatta tasta'zinu wa tusallimu hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dan janganlah kalian masuk rumah seseorang sampai kalian minta izin. Meminta izin. Dan tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Ini dua perintah. Kalau salam mungkin sekarang masih banyak yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mau masuk rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab waalaikumsalam. Tahu-tahu terus masuk. Padahal sebenarnya ketika ada jawaban salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jangan masuk dulu. Tapi minta izin untuk masuk dulu. Adkhul, boleh aku masuk sekarang ini? Oh ya, khair, masuk. Ya, itu seperti itu. Jadi, khawatir. Kalau ketika menjawab, dijawab salamnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, tahu-tahu masuk, khawatir. Sahibul baitnya itu belum siap. Khawatir sahibul baitnya belum pakai pakaian. Khawatir mungkin di rumah itu, di teras itu mungkin masih ada perempuan-perempuan. Nah, jadi izin dulu masuk. Ya, kalau sudah ada izin, oh ya, fadal, masuk. Berarti ada izin, sudah siap. Jadi salam dan kemudian minta izin. Ini Sayyidina Umar bin Khattab masuk rumah orang bukan dari pintunya, tidak minta izin, tidak salam juga. Tiga kesalahan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab betul-betul di saat itu menyadari, ya memang aku sadar kalau aku salah. Tapi mari kita sama-sama taubat kepada Allah SWT. Mereka pun taubat, diajak taubat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mereka kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah, jadi katanya Imam Ghazali, jangan mencari-cari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang dengan sembunyi-sembunyi. Kalau mereka sudah maksiat, kita hendak tahu apa yang mereka lakukan, tidak usah kita mencari-cari tahu. Tidak usah kita menyelidiki. Kalau kita menutupi aib orang lain, kalau kita menyelidiki aib orang lain, kemaksiatan orang lain, kita nanti pun dicari-cari kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan, hati-hati kamu dengan mudah hana. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kadang-kadang yang menghalangi seseorang untuk melakukannya karena mudah hana. Apa mudah hana itu? Mudah hana itu tarkuddin li ajli dunya atau bazluddin li ajli dunya. Dia tinggalkan urusan kepentingan agama karena untuk kepentingan dunia. Itu mudah hana. Dia khawatir. Dia khawatir kalau amar ma'ruf nahi mungkar nanti dia tidak mendapatkan kepentingan dunianya. Dia tidak mendapatkan harta yang biasa dia dapatkan. Dia tidak mendapatkan manfaat yang biasa dia dapatkan. Atau mungkin dia tidak mendapatkan kedudukan atau jabatan yang dia inginkan kalau nanti amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh nanti pegawai dengan bosnya. Kalau dia pegawai melihat bosnya melakukan kemungkaran, dia takut menegur. Kenapa? Kalau ditegur nanti anak dipecat. Kalau ditegur nanti gaji anak dipotong. Kalau ditegur anak nanti tidak dikasih uang lagi. Ini mudahana namanya. Ini mudahana. Dia lebih mementingkan urusan dunianya daripada mementingkan urusan akhiratnya atau agamanya. Itu mudahana. Makanya sebagian disebutkan dalam kitab Ihya, ketika seseorang punya kucing dan dia punya tetangga ini tukang jagal, tukang sembelih hewan. Dan kucing ini perlu makan. Dan dia meminta kepada tukang jagal daripada tetangganya ini sisa-sisa potongan-potongan daripada hewan yang disembelih oleh tetangganya yang kemudian dijual. Potongan-potongannya itu diberikan kepada tetangga ini untuk diberi makan kepada kucingnya. Itu tiap hari berjalan seperti itu. Suatu waktu orang itu melihat tetangganya yang tukang jagal ini melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Dalam hati berat rasanya untuk menegur. Kenapa? Karena sudah berbuat baik sama ana. Setiap hari ngasih makanan kucing untuk ana. dia sadar gimana caranya. Wah sudah, ini berarti suatu yang salah, tidak boleh. Tidak boleh kita takut untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena khawatir nanti tidak diberikan makanan kucing. Apa yang dia lakukan? Kucingnya dibuang terlebih dahulu. Kucingnya dibuang kasih orang. Sehingga ketika dibuang kucing tersebut, hilang harapannya dia untuk mendapatkan makanan daripada makanan kucing daripada tetangganya yang melakukan kemungkaran. Akhirnya setelah dia buang kucingnya, dia datang kepada tetangganya yang melakukan kemungkaran, dia tegur. Ini tidak boleh begini, ini begini, ini salah, ini mungkar. Akhirnya marah tetangganya itu. Mulai sekarang ana tidak akan nanti berikan lagi makanan untuk kucing ini. Oh tidak masalah, karena ana sudah tidak punya kucing lagi. Kucing ana sudah ana buang. Nah, enak untuk melakukan kemungkaran. Makanya kalau misalnya seseorang masih ada harapan kepada orang lain untuk diberikan kebaikan, harapan kepada orang lain diberikan uang, diberikan hadiah, diberikan jabatan, tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi betul-betul orang yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada harapan kepada orang lain. Tidak ada dia mengharap harta orang lain. Tidak ada dia mengharap dukungan dari orang lain. Ini baru bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masih mengharap daripada orang lain, kemudian kita melihat orang yang kita mengharap darinya itu melakukan kemungkaran, kita berat untuk melakukan kemungkaran di saat itu, karena dia kita mengharap kepada dia. Makanya jangan mengharap. Kita mengharapnya kepada siapa? Hanya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau ini mendapatkan bagian hak hadiah daripada penguasa di zamannya, ya. Nah, haknya dia itu setiap bulan dikirim Sayyidina Hasan. Karena termasuk keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan Rasul ini mendapatkan bagian daripada fe, mendapatkan bagian daripada honimah. Tapi sekarang tidak dapat. Enggak ada honimah. Enggak ada fe yang dibagikan kepada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ada dan itu hukum Islam. Makanya keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak boleh menerima zakat. Karena katanya Nabi SAW, karena cukup daripada keluargaku, keturunanku itu cukup apa yang mereka dapatkan daripada seperlima. Humusul humus. Seperlima daripada seperlimanya ghanima. Seperlima daripada seperlimanya fe. Dan itu banyak. Nah, Sayyidina Hasan suatu waktu butuh kepada uang, tapi pemberian yang biasa dia dapatkan, beliau dapatkan ini terlambat. Dia pikirkan, beliau pikirkan, kenapa aku terlambat. Beliau mengharap besok tidak datang juga. Besok lusa tidak datang juga. Besoknya lagi tidak datang. Sudah mulai galau. Mulai dia khawatir. Kenapa kok tidak datang pemberian tersebut. Nah, kemudian setelah satu hari dia galau, dia khawatir. Maka dia sadar. Kenapa kok ana harus memikirkan pemberian dari manusia? Kenapa ana harus khawatir? Kenapa ana harus risau? Ana menunggu pemberian daripada, kenapa ana mengharap daripada itu? Kenapa kok ana tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam mimpi di malam hari beliau tidur, mimpi bertemu dengan kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, wahai cucuku, kamu jangan sekali mengharap kepada manusia. Jangan. Mengharaplah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang harta kepada kamu tanpa kamu mengharap. Kenapa? Semua harta yang datang kepada kita itu semuanya menggerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah Allah. Kalau ada tetangga kita berbuat baik kepada kita, yang menggerakkan tetangga kita berbuat baik kepada kita itu siapa? Allah. Kalau ada orang memberikan kepada kita uang 100.000 rupiah misalnya, yang menggerakkan orang itu untuk memberi siapa? Allah. Jadi yang mestinya kita mengharap itu jangan kepada manusianya. Manusia ini hanya dijalankan oleh Allah. Kita mengharapnya langsung kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajarkan doa oleh Nabi Susam. Nanti baca doa ini. Allahumma ghzif fi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan hayrak. Allahumma ghzif fi qalbi raja'ak, ya Allah, tumbuhkan di hatiku ini harapan kepada Engkau ya Allah. Waqta raja'i aman siwak, dan putuskan harapanku kepada selain Engkau ya Allah, kepada manusia. Enggak usah mengharap kepada manusia. Hatta la arjua ahadan khairak, sehingga aku ya Allah tidak mengharap kepada siapapun kecuali Engkau ya Allah. Nah, diajarkan doa itu, dibaca doa itu oleh Sayyidina Hasan. Maka datang pemberian-pemberian, datang uang, rezeki lancar, masyaallah, Sayyidina Hasan jadi termasuk daripada orang yang kaya. Ya, makanya termasuk itu kalau dibaca mujarab insyaallah mendatangkan rezeki yang diajarkan oleh Nabi Sallam kepada Sayyidina Hasan dalam mimpi. Nah, ini yang dikatakan oleh mereka. Jadi selama kita masih mengharap kepada manusia, kita susah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, makanya dikatakan bahwasanya amal sadah al-alawiyin. Sifat daripada al-alawiyin itu, mereka tidak mau mengharap dari pemberian orang lain. Tapi kalau mereka misalnya diberikan oleh orang lain sesuatu, mereka terima. Tapi mereka tidak mengharap. Dan itulah yang diajarkan oleh kakek mereka-mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW suatu waktu memberikan pemberian kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Diberikan Sayyidina Umar bin Khattab sejumlah uang. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menolak dan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di situ ada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Maka Nabi SAW menasihati, menegur, ya Umar, kalau ada pemberian datang kepada kamu yang kamu tidak memintanya dan kamu juga tidak mengharapkannya, maka terimalah, terima, jangan ditolak. Kalau kamu suka nanti kamu makan, kalau nanti kamu tidak mau memakannya, kamu bisa berikan kepada orang lain, yang penting kamu terima. Nah, ini yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Umar, dan ini yang dilakukan oleh para ya, Alawiyin, para keturunan Nabi Muhammad SAW. Jangan mengharap, jangan meminta, apalagi meminta. Meminta atau mengharap. Ya, kalau kita masih meminta-minta kepada manusia, percuma. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah yang menggerakkan manusia. Bahkan mengharap pun jangan. Ya, semoga nanti tetangga ana ini memberi. Semoga fulan itu nantinya memberi. Mengharap jangan, sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini makomnya tidak gampang untuk mendapatkan sifat seperti ini makom tinggi. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah sewaktu-waktu ketika duduk di rumahnya, datang anaknya dari pasar, anaknya membeli hajat-hajat di pasar, kemudian hajat-hajat itu dibawa oleh kuli yang nantinya dibayar kuli. Ketika kuli itu sampai di rumah Imam Ahmad bin Hanbal dan meletakkan barang-barang yang dibawa di dalam rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menyuguhkan kepada kuli itu makanan. Fadhal, makan. Ya, tahu-tahu kuli itu tidak mau makan. Tidak mau makan. Dia menolak. Diam, dia tidak mau makan. Sampai keluar, pulang. Ketika baru keluar dari pintu, Imam Ahmad bin Hanbal memerintahkan putranya untuk mengambil roti itu, kasih kepada dia. Katanya anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, tadi kan sudah ditawari, dia tidak mau. Masa apa perlu lagi kita memberinya lagi, orang sudah tadi jelas-jelas tidak mau. Percayalah, katanya Imam Ahmad bin Hanbal, pasti dia akan menerima kalau saat itu. Saat ini kamu berikan kepada dia di luar pintu itu, pasti dia akan menerima. Dan benar, putranya bawa roti, diterima. Wah, terima kasih, jadikan bahan, berubah. Tapi tidak mau, sekarang kok mau? Padahal tadi diberikan. Putranya tanya kepada Imam Ahmad, kok bisa yakin engkau wahai ayahku kalau dia menerima, padahal sebelumnya menolak? Iya, maka tahu sebabnya. Ketika dia datang, kemudian dia sampai di pintu rumah, maka dia ini mencium bau roti yang sedap, yang lezat. Tercium baunya. Ketika tercium baunya, namanya manusia, ya, kepingin. Nah, mengharap, ya Allah, enak ini ya, cobaan. Jadi dia menolak karena apa? Karena sudah mengharap terlebih dahulu. Ketika dia ditawarkan atau diberikan oleh Imam Ahmad roti tersebut, beliau menolak. Kenapa? Dia orang yang termasuk kedudukannya tinggi, tapi menyamar jadi kuli. Ya, makanya jangan meremehkan orang. Kadang-kadang kuli itu bisa jadi orang besar itu. Tapi di saat kuli itu keluar dari rumah, aku perintahkan kamu. Kenapa? Karena ketika keluar dari rumah, harapannya untuk mendapatkan roti itu sudah putus. Sudah keluar. Wah, sudah berarti tidak dapat roti. Sudah kan? Di saat tidak mengharap, yang dikasih pasti menerima. Nah, itu daripada sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan meminta, jangan juga mengharap. Kalau diberi tanpa meminta, tanpa mengharap, terima. Jangan tidak menerima. Kalau tidak menerima, kadang-kadang marah. Membuat hati orang yang akan memberinya ini tersinggung. Kenapa tidak menerima pemberian ana? Apa ana dianggap hartanya haram? Atau syubhat? Apa ada salah ana kepada dia kok tidak diterima pemberian ana? Kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau orang-orang Madura itu yang masih cinta kepada ulama itu, kadang-kadang kalau mereka memberikan pemberian kepada kiai, kepada ulama, ternyata tidak diterima oleh kiai, itu bisa tanda bahaya, bisa tanda buruk itu, bisa tanda ada musibah datang setelahnya. Itu mereka kiai, jadi susah mereka kalau tidak diterima. Nah, yang penting syaratnya tadi, jangan meminta dan juga jangan mengharap. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, jangan pernah kita mengharap kepada orang. Kalau kita masih mengharap daripada orang lain harta mereka, kedudukan mereka, pujian mereka, ya, maka kita tidak bisa benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kemudian dikatakan di sini, wa alaika idza amarta anahaita bil ikhlas lillahi ta'ala. Dan kalau kamu memerintahkan orang lain untuk melakukan kewajiban, melarang orang lain daripada kemungkaran, tidak ada niat yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu amar ma'ruf nahi mungkar biar nanti difoto tersebar viral. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar biar nanti dipuji oleh orang. Oh, masya Allah fulan ya berani amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati. Bukan ingin nanti kalau amar ma'ruf nahi mungkar mendapatkan kedudukan, jabatan. Tidak. Ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin ini, ingin itu. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama yang disebutkan. Warifik wa husni siyasah. Dan lemah lembut. Dan pemupunya siasat yang baik ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang bagaimana kita sering dengar daripada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat lemah lembut dalam ya, menasihati orang lain. Yang katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bisa berbuat lembut kepada mereka. Andai kata engkau wahai Muhammad seorang yang kasar dan hati kamu hati yang keras kepada mereka, maka mereka pasti akan berlarian daripada kamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW dengan lemah lembut. Suatu waktu Nabi SAW didatangi oleh seseorang yang ingin meminta bantuan. Orang itu ingin meminta bantuan dari Nabi Muhammad SAW. Diberi sama Nabi Muhammad, diberikan uang. Uang ini jumlah lumayan, lumayan. Diberikan dengan jumlah yang lumayan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang yang diberikan itu, "Hal ahsantu ilaik? Apakah aku sudah berbuat baik kepada kamu?" "Qala la wala ajmal." "Tidak, kamu tidak berbuat baik kepadaku. Bahkan kamu tidak melakukan ya sifat yang baik kepadaku." Sahabat marah di saat itu, kaget. Padahal sudah dikasih ini loh. Sudah dikasih pemberian oleh Nabi SAW, tapi masih mengatakan bahwasanya Nabi tidak memberikan kebaikan. Nabi tidak punya sifat yang baik. Sahabat sudah ada yang menghunus pedangnya, sudah siap untuk membunuhnya. Karena ini orang Arab, tidak punya akhlak. Tidak punya adab, tidak punya etika kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka ada yang sudah berusaha untuk menarik pedangnya sudah, Nabi memberi isyarat kepada mereka. Jangan, taruh lagi pedang kalian. Kemudian Nabi masuk rumah, itu di masjid. Nabi masuk rumah yang dempet dengan masjid. Dan kemudian A'rabi itu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Dipanggil. Kemudian setelah masuk di rumah Nabi Muhammad SAW, ya, aku akan tambah pemberiannya. Ditambah banyak lagi. Nah sekarang gimana? Hal ahsantu ilaik? Gimana sekarang? Apakah aku sudah dianggap berbuat baik kepada kamu? baru dia mengatakan ahsantu il ahsan qad ahsanta ilayya fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Engkau sekarang ya Muhammad sudah berbuat baik kepadaku, dan aku doakan semoga dibalas kebaikan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, tadi kamu aku berikan kepada kamu pemberian, tapi kamu mengucapkan apa yang kamu ucapkan sehingga membuat sahabat-sahabatku marah kepada kamu. Bagaimana kalau misalnya nantinya aku akan bawa kamu ke depan sahabat-sahabatku dan kamu ucapkan apa yang kamu ucapkan sekarang ini sehingga tidak ada di hati mereka rasa marah kepada kamu, hilang. Itu Nabi bagaimana akhlaknya. Nabi tidak ingin sahabat itu ada sifat benci atau rasa benci di hati mereka kepada Arabi ini. Caranya dengan apa? Arabi ini dipanggil di depan mereka sahabat-sahabat Nabi untuk mengucapkan apa yang diucapkan kepada Nabi di dalam rumah, yaitu jazakallah anta qad ahsanta ilayya wa jazakallahu min khairin wa asiratin. Ya, ketika itu betul mau Arabi panggil sahabat di depan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, ditanyakan oleh Nabi SAW, hal ahsanta hal ahsantu ilaik, apakah aku sudah berbuat baik kepadamu? Oh, laqad ahsanta ilayya wa jazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira. Engkau sudah berbuat baik, kamu punya sifat yang baik, dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Sehingga sahabat-sahabat mendengar perkataan kedua ini menjadi tenang, sehingga tidak ada sifat benci di hati sahabat. Andai kata dibiarkan oleh Nabi pulang Arabi itu, sahabat masih marah, ya kan? Masih dendam mungkin, dan itu bukan sifat yang baik. Kita punya rasa dendam kepada orang, punya rasa dengki kepada orang, nah itu penyakit hati. Itu penyakit hati. Dan kalau sudah penyakit hati itu ada di hati kita, susah kalau kita mau ibadah dengan nikmat. Susah kalau kita bisa membaca Quran, memahami maknanya, tahajud sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masih ada penyakit di hati kita. Nah, termasuk penyakit seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuballihuni ahadun an ahadin min ashabi sayyi'ah." Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimu sadr. Jangan di antara kalian satu orang pun di antara kalian itu jangan ada yang memberi kabar kepadaku kabar yang tidak baik daripada kabar sahabat-sahabatku. Enggak usah diceritakan kepada Nabi katanya. Enggak usah diceritakan kepadaku. Kenapa? Karena aku ingin ketika menghadapi atau bertemu sahabat-sahabatku dalam keadaan hatiku ini selamat, bersih, tenang. Ya, jadi melihat orang-orang itu senang, dihormati semua oleh Nabi, tidak ada suudzon. Tapi kalau kita menerima kabar dari semua orang, fulan itu begini, fulan itu melakukan maksiat ini. Kemudian kita bertemu dengan orang yang dikatakan melakukan maksiat ini, maksiat itu. Dalam hati kita suudzon akhirnya. Oh, orang ini yang melakukan maksiat. Orang ini, jadi kotor hati kita akhirnya. Jadi kita biar, jangan kita suka kalau ada orang lain menyampaikan kejelekan orang lain, jangan. Sudah, kita hanya mendengarkan kebaikan orang lain aja. Begitulah seharusnya. Kalau kamu ngobrol sama Ana, tolong ya. Kalau cerita-cerita, ceritakan orang kebaikannya. Jangan ceritakan kejelekannya, kekurangannya. Jangan. Apalagi itu hibah. Ya, kalau kita mendengar orang lain ya, cerita kebaikannya, kita husnudzon kepada mereka. Kita akan cinta kepada mereka, suka kepada mereka. Tapi kalau kita mendengar daripada cerita mereka yang jelek-jelek, kita suudzon. Kita tidak menghormati dia lagi. Ya, ini penyakit. Nah, itu yang diminta oleh Nabi. Jangan memberikan kabar kepadaku kabar yang jelek-jelek dari sahabatku. Sehingga ketika aku bertemu dengan mereka itu, aku ingin bertemu dalam keadaan hatiku ini bersih. Tidak ada su'bon. Tidak ada merendahkan orang lain. Kenapa? Karena Nabi hanya tahu kebaikan mereka. Tidak tahu kejelekan. Ya, ini kadang-kadang ini sukanya orang menjelekan kejelekannya. Kebaikannya tidak diceritakan. Jadi kalau tetangga itu punya kebaikan tidak diceritakan. Kalau ada kekurangan, kalau ada maksiat dari tetangga itu malah diceritakan. Kemarin maksiat ini, mereka orang sifatnya begini. Oh ya, apalagi yang maksiat yang mereka lakukan. Oh, tambah lagi semangat dia mendengarnya. Nah, malah seharusnya kita tidak usah mendengar sudah. Kalau yang baik-baik kita dengar, tapi yang jelek-jelek jangan kita dengar. Itu bagaimana yang diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya ada dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu-waktu ketika ada Arabi, namanya Arabi karena Arabi ini kan orang gunung, orang yang tidak berpendidikan, tidak pernah diajarkan adab, jadi jarang mendengarkan nasihat. Jadi kurang etikanya, kurang adabnya. Ketika orang gunung Arabi datang ke kota Madinah, kemudian Arabi tersebut masuk masjid Nabi. Masjidnya Nabi SAW dulu itu kan berupa tanah, tidak ada lantainya seperti sekarang ini, masih tanah. Jadi kalau sholat, sholat di atas tanah, sujud di atas tanah. Nah, suatu waktu Arabi di dalam masjid ini ingin kebelet mau kencing. Namanya Arabi, biasa di kampungnya kalau kebelet kencing langsung buka celana kencing. Kadang-kadang di sini juga banyak Arabi-Arabi kan. Kebelet di jalan tinggal turun langsung aja kencing. Jadi ketika Arabi itu terasa mau kencing, dia buka celana langsung kencing di masjid, dan itu kan tanah. Jadi artinya pikirnya dia nanti tinggal ditutupi dengan tanah yang lain. Nah, karena kebiasaan di kampungnya seperti itu, Arabi itu. Ketika Arabi itu mulai kencing, sahabat tidak nyangka. Karena tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang seperti itu kan. Akhirnya mereka teriak, ya sihun. Teriak, kaget Arabi itu diteriakin. Ketika Arabi itu kaget diteriakin, Nabi nyegor mereka. Jangan teriak, diam-diam, tenang-tenang. Nah, biarkan sudah, biarkan teruskan kencingnya. Biarkan sampai puas. Terus diam. Jadi sudah tenang lagi, Arabi tenang lagi untuk kencing. Terus sampai habis. Sampai tuntas sudah. Ya, baru setelah tuntas, ditanam kubur. Karena Arabi itu dipanggil oleh Nabi SAW. Nah, diajarkan, namanya Arabi, tidak ngerti. Wahai Arabi, tempat ini adalah masjid. Masjid itu tempat untuk ibadah, tempat untuk sholat, tempat untuk baca Quran. Jadi tidak pantas tempat masjid ini digunakan untuk qadail hajah. Diajarkan Nabi. Oh, paham dia gitu. Keluar. Ya, kemudian ditegur sahabat-sahabat Nabi. Kalian tuh jangan seperti itu. Coba kalau kalian misalnya tadi aku biarkan kalian teriak-teriak seperti itu, kalian akan mengejar-ngejar Arabi padahal Arabi sedang kencing. Wah, akhirnya kencingnya kemana-mana kan. Sambil lari sambil kencing. Bukan satu tempat, tapi banyak tempat. Akhirnya kita lebih susah lagi membersihkan kencingnya. Ya, biarkan seperti itu. Kemudian setelah itu diajarkan oleh Nabi. Ini makanya ketika seseorang datang kepada Nabi SAW. Ini habis waktunya apa? Ya, kok tidak ada tanda-tanda soalnya. Jamnya sudah habis, Fatihah. Alaniyati anallahu subhanahu wa ta'ala yufrisnu bastur yufrih kurub bersih gulub wa yatinan matu panallahu subhanahu wa ta'ala yu'alimna majahina faqihna fid din wa yu'alimna ta'wil wa anallahu subhanahu wa ta'ala yuzunakum fama nabiyin hibdan musayin wa haa malaikatan mukriman laha din yakun ya sahaja jamia samila li khairi dunya wal akhirah anayatin lalu yuhawil ahwana ila sahabu sidi asari al-Fatihah.